Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ma'bad. Kita meneruskan bacaan kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul. Pasal-pasal tentang sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan ya perang-perang, masih dalam pembahasan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah lewat tentang perang Badar, demikian juga perang Uhud. Kemudian baru saja kita selesaikan apa yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ini Ghazwah Dzatul Riqa. Perang Dzatul Riqa. Dijuluki Dzatul Riqa karena mereka dulu para sahabat yang membalut kaki-kaki mereka karena terluka dengan kain-kain. Ya itu. Dan itu terjadi di bulan Jumadil Awal, Jumadil Ula tahun yang keempat Hijriah. Kemudian beliau menyebutkan faslun berikutnya ya. Ghazwah Badr Sughra, perang Badar kecil. Tapi ini tidak terjadi peperangan. Ya disebutkan demikian. Qala rahmatullahi taala wa qad kana Abu Sufyan, ya walaupun ini tidak ada sanadnya ataupun sanadnya mungkotik dan sebagainya. Demikian sebagian ulama agak bermudah-mudah dalam hal tarikh. Ya. Jadi tidak ada sumbernya, tapi disebutkan demikian. Perang Badar Sughra ini. Waqatkan Abu Sufyan adalah Abu Sufyan sebelum masuk Islam ya. Yaum Uhud, pada perang Uhud, inda munsarafihi, ketika dia pulang, ya ketika perang Uhud itu kan banyak terluka, banyak meninggal dari para sahabat. Maka ketika dia pulang, nada dia memanggil berteriak. Mau'idukum wa iyana Badrun. Al-am al-muqbil. Ya janji kita, ya janji kalian dengan kita adalah Badar di tahun yang akan datang. Demikian ucapan dia. Fa amara Rasulullah SAW ba'da ashabihi, maka Rasulullah SAW beliau memerintahkan sebagian sahabatnya ayujibahu bina'am, untuk menjawabnya dengan na'am ya. Tapi tadi kita sebutkan kisah ini tanpa sanad. Demikian juga riwayat yang lain disebutkan ya dalam keadaan mursal. Maka Nabi merintahkan untuk menjawab iya. Fala makana Sya'ban fi hadisanah, maka ketika di bulan Sya'ban di tahun ini, yakni tahun yang keempat, nahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun berangkat hatta ata Badron, sampai mendatangi tempat Badar. Ya daerah Badar, kenal dengan perang Badar. Ya tahun ketiga Hijriah. Pas juga di Sya'ban. Hatta Badron di Mau'id, sampai mendatangi daerah Badar ini karena janji tadi. Wastakhlafa ala Madinah, dan Nabi menunjuk untuk mengganti beliau di Madinah Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Abdullah anaknya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kan pemimpin orang munafik kan itu. Tapi anaknya orang soleh Abdullah. Yang waktu itu minta kepada Nabi Muhammad untuk Nabi memberikan bajunya untuk mengkafani bapaknya munafik ini. Dan panjang ceritanya. Faqama hunaka samania layalin. Maka Nabi pun tinggal di Badar selama 8 malam. Tsumma raja'a, kemudian Nabi pulang, walam yalqa kaidan, tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi tipu muslihat, yang tidak terjadi peperangan. Wa dzalika anna Abu Sufyan kharaja bi Quraisy, yang demikian itu sungguhnya Abu Sufyan ini sebelum masuk Islam, dia telah apa? Keluar juga sebenarnya, sudah keluar bersama dengan Quraisy dari Mekah. Pada maka Nabi ba'di tariq, ketika di sebagian jalan badalahum arujuk, tampak bagi mereka untuk pulang. Sudah berangkat sebenarnya tapi pulang. Kenapa? Li ajli jadab, karena ada paceklik. Sanatihim, tahun mereka ini farajau, mereka pulang karena waktu itu di Mekah dalam hari tidak ada hujan ya, paceklik. Wadil ghazwah, dan perang ini tusama Badron asalisah. Ini diberi nama dengan perang Badar yang ketiga. Badr al-Mau'id, dan diberi nama juga Badr yang dijanjikan. Semoga saya ya hafizullah taala bahwa al-ula pertama, perang Badar yang pertama mafihi ahad, tidak ada peperangan. Asani Badar yang kedua itu adalah harbun al-kabir, perang besar itu, perang Badar yang terkenal itu. Tahun ketiga itu. Asalis yang ketiga ini. Jadi ada tiga perang Badar sebenarnya. Yang terjadi benar-benar dan itu yang terkenal dalam perang Badar Kubro itu. Tadi Ibnu Katsir ya di buku beliau, Ibnu Qayyim beliau menyebutkan di Zadul Ma'ad, ya, beliau menyebutkan juga satu letting sama muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan Ghazwah Badar Akhirah, perang Badar Akhir. Waqad qadama an Abu Sufyan, disebutkan telah lewat basungnya Abu Sufyan tadi sama, mengatakan ketika selesai dari perang Uhud, janji kita tahun depan di Badar. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Qayyim, Nabi SAW keluar bersama dengan apa? Alf wa khamsami'ah, 1500 sahabat. Wa kanat khail asyarah afros, ya, kudanya ada 10 kuda. Dan yang memegang bendera adalah Ali bin Abi Thalib. Dan menunjuk di Madinah, kalau di sini beliau katakan Abdullah bin Rawaha. Ya, ini. Abdullah bin Rawaha juga termasuk panglima perang juga, tapi di sini ditunjuk sebagai orang yang ada di Madinah. Ya, demikian. Adapun orang-orang Quraisy disebutkan oleh Ibnu Qayyim di sini berangkat dari Mekah 2000 orang. Ya, kudanya 500 khamsuna farasan. Ya, ketika sampai di Dhahran, ya, itu adalah daerah dekat dengan Mekah. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kalimat tadi, sungguhnya kita pulang dan sebagainya tadi. Tapi itu tadi disebutkan oleh Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ishaq, tanpa sanad sebagaimana di Bidayah dan Nihayah. Ya, demikian juga datang juga dari Musa bin Uqbah, dari Urwah mursal. Ya, tidak disebutkan nama sahabat dan semisalnya. Ya, demikian. Jadi sumbernya tadi disebutkan. Sampai di sini, subhanallah, 3 sudah ada. Assalamualaikum.